Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali di pagi hari ini kita akan membaca buku Ada Orang Utang, dan insyaallah di kesempatan ini kita akan membahas motivasi yang diberikan oleh syariat bagi orang yang berutang. Sehingga nanti kita akan melihat beberapa dalil yang berlaku bagi orang yang membutuhkan utang. Baik. Kita pada pertemuan sebelumnya telah membahas motivasi yang diberikan oleh syariat bagi orang yang memberikan utang. Berikutnya adalah motivasi yang diberikan syariat bagi orang yang menerima utang. Kebalikan dari yang mampu, bagi orang yang tidak mampu, mereka dimotivasi agar tidak terlalu bernafsu dengan harta yang ada di tangan orang lain, serta menghargai orang lain yang berbuat baik kepadanya. Jangan terlalu berharap, berkeinginan untuk memiliki harta yang dimiliki oleh orang lain. Dan kalau kamu dibantu oleh orang lain, kamu ditolong oleh orang lain, maka hargai jasa orang yang membantu. Secara umum ada 3 motivasi yang diberikan syariat, yaitu yang pertama, motivasi untuk menghindari utang dan bersikap qanaah, sehingga dia merasa selalu merasa cukup dengan apapun yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu teori qanaah yang pernah disampaikan oleh Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, manittakala ila khairi ikhtiyarillahi lahu lam yatamanna syai'a. Barang siapa yang pasrah terhadap pilihan terbaik yang Allah berikan kepadanya, maka dia tidak akan berangan-angan untuk mendapatkan sesuatu yang bukan miliknya. Manittakala ila khairi ikhtiyarillahi lahu lam yatamanna syai'a. Jadi dia diajarkan prinsip pasrah terhadap pilihan terbaik yang Allah berikan. Pasrah terhadap pilihan terbaik, pilihan Allah. Dan pilihan Allah bagi hamba adalah yang terbaik bagi hamba, karena Allah yang paling tahu tentang kondisi hambanya. Siapa yang pasrah terhadap pilihan terbaik yang Allah berikan kepadanya, lam yatamanna syai'a, maka dia tidak akan berangan-angan. Tidak akan berangan-angan untuk mendapatkan sesuatu yang tidak dia miliki. Nah, kemudian yang kedua adalah menghargai orang lain yang berbuat baik kepadanya. Yang ketiga, jujur dan amanah ketika memegang harta orang lain. Baik, 3 prinsip ini yang harus dimiliki oleh orang yang berutang. Pertama, sebisa mungkin hindari utang. Sehingga kalau belum sampai pada tingkatan mendesak, sebaiknya jangan utang. Yang kedua, kalaupun Anda ternyata harus berutang, kemudian Anda diberi utangan oleh orang lain, maka hargai kebaikan orang yang memberi utang. Sehingga ketika ditagih, ya, jangan dibentak-bentak, jangan malah marah. Ketika misalnya jangan pasang nafas su'udzon kepada orang yang memberi utang. Seperti yang kita tahu, banyak terjadi pecah hubungan silaturahmi, kekerabatan yang hubungan yang baik antar sama saudara. Salah satu di antara sebabnya adalah karena masalah utang piutang. Yang ketiga, jujur dan amanah ketika kita memegang harta orang lain. Baik, kita simak beberapa dalilnya. Yang pertama, ketika telah wafat, jiwa seorang mukmin terkatung-katung karena utangnya. sehingga dia tidak akan bisa tenang kecuali ketika utangnya sudah dilunasi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqadha anhu." Jiwa seorang mukmin dia terkatung-katung karena utangnya. Enggak bisa tenang, enggak bisa kemudian bebas hatta yuqadha anhu, sampai utang itu dilunasi. Tayyib. Hadis dari Tirmidzi, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani. Karena itulah orang yang telah mati, dia tidak akan pernah bebas memikirkan masalah utangnya sampai dilunasi. Kalau yang hidup, mungkin ada tipe orang yang model gampang cuek, ya, model orang yang tipe muka tahan malu, ya, muka beton, yang dia punya utang di tempat A, tempat B, C, D, E, dan dia nggak pernah berpikir untuk melunasi. Memang dari awal niatnya adalah untuk mengambil harta orang lain. Maka orang seperti ini ketika di dunia bisa jadi dia merasa tenang dengan bergelimang utang, bagi dia santai sajalah. Ditagih juga nanti mungkin dia ngilang, ganti nomor HP dan seterusnya. Tapi ketika orang itu mati, perasaan seperti ini tidak berlaku lagi. Dia pasti tidak akan pernah tenang, tidak akan pernah nyaman sampai utang itu dilunasi. As-San'ani ketika menjelaskan hadis di atas, beliau mengatakan, "Wa hadzal haditsu minad dalaili ala annahu la yazalu al-mayyitu mashghulan bidainihi ba'da mautihi." Hadis ini menunjukkan bahwa mayit akan selalu resah memikirkan utangnya setelah dia mati, ba'da mautihi. Sehingga orang tidak akan pernah merasa tenang, dia akan selalu resah ketika dia sudah mati, sampai utang itu dilunasi. Fafihi hatsun 'ala at-takhallusi minhu qabla al-maut. Karena itu hadis ini menjadi motivasi untuk segera membebaskan utang qabla al-maut, sebelum orang itu mati. Wa annahu ahammul huquq, dan ini merupakan hak tanggung jawab yang paling penting untuk diselesaikan. Maka salah besar kalau ada orang yang berangkat umroh, ganti kendaraan, ganti HP, beli A, beli C, beli D, sementara utangnya masih banyak. Ya. Sehingga orang yang memberi utang, dia melihat, ini utang saya belum dilunasi, tapi dia sudah beli mobil. Utang saya belum dilunasi, tapi dia sudah beli motor. Utang belum dilunasi, tapi dia sudah beli ini, sudah ganti HP. Subhanallah. Ya. Ini orang karakternya aneh sekali. Jadi, dia ingin enak sendiri, sementara orang lain dibuat susah olehnya. Duh, bentuk dibuat susahnya gimana, Pak? Ya, kamu kan bawa harta orang itu. Nggak kau kembalikan. Duh, tapi kan saya masih butuh. Butuh mana? Saya butuh untuk ganti HP. Itu mementingkan diri sendiri. Orang itu juga butuh ganti HP. Kalau bicara sama-sama butuh. Kamu butuh, dia juga butuh. Tapi Pak, dia orangnya gak butuh. Dari mana kamu tahu kalau dia gak butuh? Ya. Sebagaimana kamu merasa butuh dengan uang itu, dia juga butuh dengan uang itu. Dahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi. Yang jika itu adalah kewajiban yang harus kau tunaikan kepada orang lain. Makanya kata As-San'ani, bahwasanya utang ini adalah ahammul hukuk, hak yang paling kuat, ya, yang harus didahulukan oleh orang yang berutang. Baik, tadi geser ya. Nah, kata As-San'ani, wa annahu ahammul hukuk, bahwasanya utang adalah hak yang paling penting untuk segera ditunaikan. Wa idza kana hadza fid dain al ma'khudh bi ridha sahibihi. Apabila ini berlaku untuk utang yang utang itu diambil dari pemiliknya dengan saling ridha. Ketika A utang kepada si B, lalu B memberikan utang itu. Mereka lakukan dengan cara apa? Saling ridha. Dan itu pun syariat meminta, kalau sampai belum lunas sehingga kamu mati, maka jiwamu tidak akan pernah tenang, hati akan selalu resah sampai utang itu dibayar. Padahal itu dilakukan saling ridha. Fakaifa bima akhadha ghasban wa nahban wa salban. Lalu Anda bisa bayangkan orang yang mengambil harta orang lain dengan cara merampas, atau mengambil orang lain dengan harta orang lain dengan cara memalak, atau dengan cara memeras. Maka keresahannya akan lebih parah dibandingkan keresahan orang yang tidak bisa mengembalikan utang. Sehingga kalau ada orang yang dia mengambil hak orang lain, mengambil harta orang lain, baik dari cara menipu, dari cara apalagi misalnya memeras, dari cara memaksa, intinya tidak saling ridho. Ya. Sekalipun dia tidak menunaikannya di dunia, itu akan dibawa mati dan itu akan menimbulkan keresahan yang sangat parah. Maka hati-hati dengan praktek suap. Ya, untuk ini, saya kok nggak bisa dapat ini ya, nggak bisa dapat ini. Oh, pakai sogok. Biar bisa. Nah, orang-orang seperti ini, Anda bisa bayangkan resahnya akan sangat maksimal. Karena dia mengambil harta itu dengan cara zalim. Tidak ada istilah suap dalam rangka mengambil hak itu saling ridho, tidak ada. Suap dalam rangka mengambil hak rata-rata adalah karena terpaksa. Baik. Jadi, perhatikan kalimat ini jamaah yang dimuliakan Allah, terutama Anda yang punya utang. Jangan kemudian Anda lebih mementingkan pribadi, dana itu kemudian dipakai untuk kepentingan pribadi, padahal dia punya tanggung jawab untuk melunasi utang. Apalagi yang jatuh tempohnya sudah, atau sudah jatuh tempo utang itu. Segera dilunasi, dan jangan mementingkan pribadi, silahkan menggunakan dana itu untuk kebutuhan yang paling pokok. Ya, misalnya untuk beli beras, atau yang penting pokoknya manusia bisa bertahan hidup. Tapi untuk yang bukan kebutuhan pokok, yang sifatnya sekunder atau tersier, seharusnya ditaruh di belakang. Tunaikan dulu kewajiban, baru silahkan kau penuhi kebutuhan sekunder atau kebutuhan tersier. Jangan dibalik. Kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier, didahulukan. Sementara hak orang lain, dibelakangkan. Ya kasihan yang memberikan utang. Nah. Karena itu, ada kasus seperti ini ya. Ada orang punya utang. Dan dia nggak punya uang. Nggak bisa bayar. Tapi dia punya properti. Punya rumah. Dia punya tanah misalnya. Apa yang harus dilakukan? Dia harus jual propertinya. Loh kenapa? Saya pingin properti ini nanti jadi warisan bagi anak-anak saya. Kalau begitu, kamu harus bayar utang itu. Saya tidak punya uang. Kalau tidak punya uang, berarti propertimu harus dijual. Ya kasihan yang memberi utang. Yang memberi utang, dia membutuhkan dana itu, sementara kamu menahan properti kamu. Seharusnya kalau punya kewajiban, tidak punya dana untuk mengembalikan, berarti harus ya melepas sebagian harta yang kita simpan. Jual properti. Karena itu dibenarkan oleh para ulama, bagi orang yang punya utang, dan utang itu ada barang gadai, kemudian dia nggak bisa bayar dengan uang, lalu orang ini nggak mau untuk melunasi, dan nggak mau jual propertinya, maka dibenarkan bagi pihak yang berwenang untuk memaksa orang ini menjual barang gadainya. Menjual barang yang dia gadaikan untuk utangnya. Kenapa? Dalam rangka untuk menjaga hak orang lain. Tayyip. Kita lanjutkan. Kapan mayat bisa tenang? Mayat bisa tenang setelah utang itu dibayarkan. Bukan semata ketika ada orang yang menjamin untuk melunasinya. Sehingga ada perlu bedakan antara dilunasi dengan dijamin. Ya. Antara dilunasi dengan dijamin ini dua hal yang berbeda. Dijamin bisa jadi orang ketika mati keluarganya banyak. Ada anak, ada kemudian apa? Saudara. Sehingga ketika dia mati, anaknya menjamin. Sudah, siapa yang punya utang saya jamin. Atau saudaranya menjamin. Intinya dijamin oleh keluarganya. Sehingga bisa jadi ahli waris menjamin pelunasan utangnya. Namun, selama belum dibayar, mayat tidak akan bisa tenang. Sehingga orang yang meninggal dunia tidak akan pernah tenang sampai utang itu dilunasi. Dalam hadis yang lain diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan, ada seseorang yang meninggal. Kami memandikannya, memberinya minyak wangi dan mengkafaninya. Kemudian kami bawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beliau mensolatinya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melangkah satu langkah, lalu beliau bertanya, A'alaihi dainun? Apakah dia punya utang? Kemudian kami jawab, ada 2 dinar. Tiba-tiba beliau kembali. Sehingga Nabi SAW mundur, enggak jadi. Hingga Abu Qatadah siap menanggung utangnya. Abu Qatadah mengatakan, 2 dinar tanggunganku ya Rasulullah. Kata Abu Qatadah, menjadi tanggungan orang yang berutang dan mayat sudah lepas tangan? Katanya Nabi SAW. Kata Jabir, ini mungkin Abu Qatadah yang benar ya. Jawab Abu Qatadah, ya baiklah. Kemudian Nabi SAW bersedia untuk mensolati jenazahnya. Ini Abu Qatadah. Apa hubungan Abu Qatadah dengan jenazah ini? Menurut sebagian keterangan ulama, bahwasanya jenazah ini adalah pamannya Abu Qatadah. Dia mati punya utang cuma 2 dinar ya. 2 dinar. 2 dinar berapa, Pak? Ya. 2 dinar kurang lebih ya 6 jutaan. Sekarang harga emas 900 berarti kurang lebih berapa? 8 atau 9 juta. 8 atau 9 juta. 2 dinar. Sudah? Nah, Abu Qatadah radhiyallahu anhu siap menanggung itu. Anda bisa bayangkan kalau utangnya adalah utang KPR yang ratusan juta. Utangnya adalah utang leasing yang puluhan juta. Ini kurang dari 10 juta. Nabi SAW enggak mau nyolati. Lalu ditanggung oleh Abu Qatadah. Kemudian Nabi SAW bersedia untuk mensolati jenazahnya. Keesokan harinya Nabi SAW bertanya kepada Abu Qatadah, bagaimana dengan 2 dinar? Kata Abu Qatadah, dia baru meninggal kemarin ya Rasulullah. Jadi Nabi SAW langsung aktif menanyakan, karena Abu Qatadah sebagai penjamin untuk memastikan Abu Qatadah akan segera melunasinya. Baru kemarin kok sekarang sudah ditagih. Baru kemarin kok sekarang sudah ditanya. Maksud Abu Qatadah, apakah harus cepat itu untuk melunasinya? Besoknya Abu Qatadah mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau berkata, telah saya lunasi. Jadi mungkin beliau merasa malu kalau nanti ketemu ditanya lagi. Ketemu ditanya lagi daripada ditanya-tanya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Qatadah segera melunasinya. Kemudian setelah dilunasi, Abu Qatadah lapor. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-ana baradat alaihi jildu. Sekarang wahai Abu Qatadah, barulah kulitnya itu bisa mendingin. Masya Allah. Jadi kita bisa bayangin ya, orang yang meninggal dunia utangnya banyak, sementara keluarga tidak tahu orang ini utang kepada siapa saja. Akhirnya semuanya serba bingung. Anaknya mungkin masih remaja yang belum sanggup untuk kemudian bekerja dan hanya mengandalkan warisan yang ada. Tayyib. Dan dulu ada sahabat Abdullah bin Zubair yang mengalami seperti itu. Zubair bin Awam, beliau ketika meninggal dunia, itu punya banyak utang. Dan Abdullah bin Zubair, karena beliau paham bahwasanya warisan tidak boleh dibagi sampai utang lunas, maka beliau umumkan. Kalau sekarang kan media untuk menyebarkan sebuah pengumuman gampang ya. Kalau dulu sangat susah. Sehingga beliau umumkan di musim haji. Beliau umumkan itu di musim haji. Saat musim haji, banyak orang berkumpul ya. Oleh Abdullah bin Zubair, beliau mengumumkan itu. Siapa yang punya utang, siapa yang punya piutang kepada Zubair yang belum terbayarkan. Kemudian setelah 3 tahun, barulah warisan dibagi. Baik. Al-ana baradat alaihi jildu. Sekaranglah kulit mayit itu sudah menjadi dingin. Sehingga mendinginnya setelah utang dilunasi, bukan utang dijamin. Nah, yang berbahaya adalah ketika ahli waris tidak amanah. Sehingga ada orang yang nagih utang, dia nggak mau kasih. Karena sayang kalau warisannya berkurang. Padahal itu adalah kewajiban yang harus dia tunaikan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, warisan baru boleh dibagi, min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain. Setelah wasiat itu ditunaikan, dan setelah utang ditunaikan. Urutannya wasiat dan utang dalam ayat, tapi qadon Rasulullah SAW, tapi kata Ali bin Abi Thalib, qadon Rasulullah SAW ad-daina qabla al-wasiyah. Nabi SAW memutuskan utang dulu didahulukan sebelum wasiat. Selanjutnya, yang kedua, hadis yang kedua untuk orang yang berutang. Utang itu menakut-nakuti diri sendiri. Artinya utang itu menjadi beban bagi hamba, bagi seorang manusia yang dia terbebani dengan utangnya. Utang itu jadi beban hidupnya. Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tukhifu anfusakum ba'da amniha." Janganlah kalian menakut-nakuti diri kalian setelah mendapatkan keamanan. Jangan kalian menakut-nakuti diri kalian setelah mendapatkan keamanan. Apa bentuk keamanan? Setiap manusia yang lahir, setiap bayi yang lahir, dia itu nggak punya beban apapun, nggak punya tanggung jawab apapun. Sehingga dia aman. Maka bayi yang lahir, anak kecil, kemudian dia mati sebelum balig, aman dia. Dia aman. Artinya apa? Jaminan masuk surga. Kenapa? Karena dia tidak punya beban sama sekali. Para sahabat bertanya, apa yang dimaksud menakut-nakuti diri setelah Allah berikan jaminan keamanan? Qalu wa madzaka ya Rasulullah? Apa yang dimaksud itu ya Rasulullah? Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dain, itu adalah utang. Sehingga utang di sini menakut-nakuti diri sendiri. Nah, hadis riwayat Ahmad dan dihasankan oleh Syaib Al-Anaw. Semua manusia diberi jaminan keamanan karena mereka terlahir tanpa beban dan tanggung jawab terkait hak orang lain. Sehingga dengan adanya utang, dia akan banyak ketakutan karena menanggung beban milik orang lain. Dia nambahi beban untuk dirinya. Baik. Anda bisa perhatikan bahwa manusia diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kewajiban syariat. Yang sering disebut oleh para ulama, meskipun ada sebagian ulama yang enggak setuju, dengan sebutan taklif. Yaitu kewajiban yang harus ditunaikan oleh para hamba. Jika dia berhasil menunaikannya dengan baik, maka Allah janjikan untuk bisa mendapatkan surga, dan sebaliknya. Kalau dia menyepelekannya, menyia-nyiakannya, maka Allah akan berikan hukuman dia di neraka. Dan kewajiban ini dulu pernah ditawarkan kepada langit, bumi, dan gunung. Yang kata Allah, fa'abaina ayyahmilnaha wa ashwaqna minha. Mereka itu ketakutan untuk menerimanya. Ada di surat Al-Ahzab ayat 72. Coba kita buka Al-Ahzab ayat 72. Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan bahwa mereka gak sanggup untuk menerimanya. Ayat berapa tadi? 72. Kita buka di 71. Allah berfirman, Inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal. فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. Sesungguhnya kami pernah tawarkan amanah ini kepada langit, bumi, dan gunung. Subhanallah. Ini makhluk besar-besar semuanya. Langit, bumi, dan gunung. Kita kalau membandingkan diri kita dengan gunung, Masya Allah, ibarat kerikil, bahkan seperti debu. Ya. Makanya orang kalau ingin tadabbur alam, agar dia merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, coba naik gunung. Kemudian di hamparan yang demikian luas, atau di atas gunung, lihat ke arah bawah. Betapa kecilnya kita. Sehingga pakai drone yang dinaikkan sekian ratus meter, gak sampai sekian ratus meter ya, mungkin dia sudah gak kelihatan. Saking kecilnya dirinya. Jika dibandingkan dengan gunung. Apalagi dibandingkan dengan bumi. Apalagi dibandingkan dengan langit yang jauh lebih besar. Makhluk-makhluk besar ini pernah ditawarkan oleh Allah amanah. Dan tafsir yang disampaikan oleh para ulama, yang dimaksud dengan amanah di sini adalah syariat. Taklif, kewajiban syariat yang jika kau bisa melakukannya maka dapat surga, tapi kalau kau tidak bisa menunaikannya dengan baik akan mendapatkan hukuman. Fa'abaina ayyahmilnaha, tapi mereka enggan untuk menerimanya, mereka enggak mau menerimanya. Wa ashfaqna minha, dan mereka merasa takut darinya. Tapi apa yang terjadi? Wahamalahal insan. Manusia sanggup untuk menerimanya. Manusia sanggup untuk menunaikan amanah itu. Masya Allah. Padahal ini makhluk yang kecil. Yang kalau dibandingkan langit dan bumi. Masya Allah, jangankan pakai ibarat debu. Mungkin tidak kelihatan. Saking kecilnya. Lalu Allah katakan, Innahu kana dholuman jahula. Sesungguhnya manusia itu dolim dan bodoh. Artinya banyak pelanggarannya. Sehingga di sini kita bisa perhatikan bahwasanya syariat yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada manusia itu sebelumnya telah Allah tawarkan kepada langit, bumi, dan gunung, tapi mereka enggak sanggup, mereka ketakutan. Dan Anda bisa perhatikan ya, kewajiban syariat Allah wajibkan. Kewajiban syariat Allah wajibkan ketika manusia itu sudah baligh. Di usia berapa manusia itu baligh? Allah ciptakan manusia, normal dia bisa baligh di usia belasan tahun. Bahkan sebelum 10 tahun. Ya mungkin antara 10 sampai 15 tahun. Jadi enggak nunggu manusia itu dewasa, usia 30 tahun, 40 tahun, baru dikasih beban syariat. Bukan. Hanya di usia ketika kita masih sangat belia. Antara 10 sampai 15 tahun. Mereka sudah dikasih sebuah tugas, yang tugas itu dulu pernah ditawarkan kepada langit, bumi, dan gunung, dan mereka enggak sanggup. Tapi manusia yang usianya 10, di antara 10 sampai 15 tahun itu sudah menerima tugas itu. Masya Allah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini menunjukkan bahwasanya kita sudah punya tugas, sehingga jangan ditambahi dengan beban yang lain. Itulah maksud kenapa utang disebut menakut-nakuti diri sendiri. Kemudian yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa agar beliau tidak terlilit utang. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan salah satu doa yang rutin dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa wal maghram dan pailit. Al maghram artinya pailit. Orang kalau mengalami maghram, dia pailit, utangnya banyak, duit enggak ada. Ketika ditanya alasannya, kenapa kok sering berdoa memohon perlindungan dari al-maghram? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula idza gharima haddatsa fa kadzaba wa wa'ada fa akhlafa." Karena apabila orang itu sudah terlilit utang, maka jika dia bicara suka berdusta, dan kalau berjanji suka mengingkari. Ditagih, "Afwan akhi, afwan akhi." Ya. "Afwan akhi." Masyaallah, teriakan "Afwan akhi." Jangan bayar utang dengan afwan. Bayar dengan uang, bukan dengan afwan. Sehingga nanti dia janjiin, "Bulan depan ya." Baik, bulan depan. "Saya afwan akhi, saya belum bisa bayar. 3 bulan lagi ya." "3 bulan lagi." "Afwan akhi, tahun depan ya." Masya. Terus nanti diperpanjang terus. Jadi miliki semangat untuk menunaikan, insya Allah akan dibantu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan kepada Allah dari kondisi seperti ini, karena ini menjadi sumber penyebab orang itu melakukan perbuatan dosa berikutnya. Yaitu kalau bicara suka berdusta, kalau berjanji suka mengingkari. Dalam doa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari sumber masalah di dunia dan di akhirat. Dosa merupakan sumber masalah di akhirat. Sementara dengan utang manusia akan selalu dikejar orang lain, sehingga menjadi sumber masalahnya di dunia. Sumber masalah baginya di dunia. Baik. Lalu bagaimana dengan tradisi utang piutang yang terjadi di tengah para sahabat radhiyallahu anhum? Ya, mereka kan juga utang. Jawabannya seperti penjelasan Al-Jazari. Beliau mengatakan, "Al-ghurmu wa huwa ad-dain wa yuridu bihi mastudina fi ma yakrahuhu Allah au fi ma yajuzu." Beliau berutang dari maghram, beliau berlindung dari utang, maksudnya adalah utang yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Atau bisa juga maksudnya adalah utang yang diperbolehkan, namun kemudian dia tidak mampu untuk melunasi. Tsumma ajiza'an adaihi. Fa amma dainun ihtaja ilaihi wa huwa qadirun ala adaihi fala yusta'adzu minhu. Tapi kalau utang yang sangat dia butuhkan dan dia mampu untuk melunasinya, maka ya, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memohon perlindungan darinya. Jadi kita bahas begini ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari pailit karena terlilit utang. Tapi nyatanya para sahabat dan beliau sendiri punya utang. Terus bagaimana kompromi antara keberadaan beliau yang punya utang, sahabat juga punya utang dengan doa ini? Baik. Keterangan Al-Jazari, Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari utang itu, maksudnya adalah utang yang dibenci, atau dia utang tapi kemungkinan besar dia enggak bisa melunasi. Misalnya orang memaksakan diri beli mobil, beli rumah tanpa mengaca kepada kemampuannya. Sehingga ketika dia tidak melihat kemampuannya, apa yang terjadi? Dia utang dengan nilai yang besar tadi, keberatan bagi dia untuk bisa melunasinya. Yang seperti ini, itulah makna utang yang di mana Nabi SAW memohon perlindungan kepada Allah darinya. Adapun utang yang dibutuhkan, seperti utang yang dilakukan oleh Nabi SAW di akhir hayat beliau, atau utang di mana Nabi SAW mampu untuk melunasinya, maka yang seperti ini tidak masuk dalam bagian isti'adzah. Beliau tidak berlindung darinya. Artinya hal seperti ini diperbolehkan. Baik. Kemudian ini ada beberapa dalil yang lain. Masih berapa ini? 4, 5. Masih cukup panjang ya. Baik. Di antaranya adalah orang yang mati dalam keadaan bebas utang dijamin surga. Kemudian orang yang mati syahid terhalang karena utang. Dan insyaallah kita akan baca di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa di mana saja antum berada. Saya sekarang berada di lantai 2 pembangunan sekolah Islam yang dibina oleh Ustaz Aminur Baiz di bawah Yayasan Amal Abadi. Mereka sedang membangun sekolah SD yang rencananya insya Allah 3 lantai. Dan sekarang para pemirsa dan kaum muslim bisa melihat ya, di sebelah kanan saya dan kiri juga terlihat ya, ini sedang pembangunan untuk lantai yang ketiga. Dan di bawah masih juga tahap ya, pembangunan lantai dasar, lantai 2. Tentunya pembangunan yang memakan biaya, membutuhkan ya, donasi yang luar biasa. Oleh karena itu, saya memanggil kita semua. Saya atas nama Muhammad Nur Ihsan, salah seorang anggota Dewan Fatwa, mengajak kita semua. Mari kita bersama-sama meringankan beban saudara kita, membantu saudara kita untuk ya kelangsungan pembangunan sekolah dasar ya Islam yang dibina oleh Ustaz Aminur Baiz. Dan tentu apa yang saudara dan kaum muslimin infakkan di jalan tidak akan sia-sia sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang baik untuk kita berinvestasi akhirat. Mari bersegera kita meraih ridha Allah dengan menginfakkan sebagian harta yang Allah titipkan bagi kita. Dan itulah sesungguhnya yang akan menjadi bagian untuk kita. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita senantiasa melindungi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah dengan menginfakkan sebagian harta yang Allah titipkan bagi kita. Allahumma amin. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma anfaqtum شَيْءٌ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Kalau ada salat jamaah nih, cuman ada 2 orang. Dan dia posisi di kanan kiri. Dan waktu di tengah-tengah sholat itu kelihatan ada yang datang gitu. Cuman dia enggak ngasih kode. Jadi kita mau ngapain sih? Mau mundur juga bingung gitu. Apakah boleh ngeliat ke belakang gitu? Tuh, ke masjid ada orang apa enggak gitu. Karena jamaah yang masuk begini enggak sholat atau apa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada orang yang sholat 2 orang ya, maka kita sudah paham posisinya makmum sebelah kanan, imam sebelah kiri. Selanjutnya jika ada orang yang ketiga, maka apa yang harus dilakukan? Ketika ada orang yang ketiga, dia bisa memberikan tanda kepada orang yang menjadi makmum, ya, misalnya dengan menepuk atau apa, lalu yang makmum ini mundur, sehingga mereka bisa sholat di belakang. Dulu Nabi SAW pernah sholat bersama Jabir. Beliau melakukan sholat bersama Jabir, kanan kiri. Lalu datang Jabbar. Datang sahabat Jabbar, terus berdiri di sini. Nomor tiga ini. Lalu oleh Rasulullah SAW ditarik mundur, dipegang tangannya, kemudian ditarik, didorong ke belakang. Didorong oleh Nabi SAW ke belakang. Sehingga mereka berada di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka praktek ini yang benar, ketika makmum itu lebih dari satu, maka posisinya di belakang, bukan di samping kanan kiri. Nah, terus bagaimana kalau makmum itu tidak memberikan kode? Sementara kita sebagai makmum bingung, ini ada orang ataukah tidak? Anda silahkan coba untuk bergerak mundur, sehingga kalau memang betul ada, Anda bisa langsung jajaran. Kalau ternyata nggak ada, kok nggak ada, maju lagi. Dan gerak seperti ini, insya Allah tidak masalah, karena gerakan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kegiatan sholat, untuk agar sholatnya itu bisa sempurna, hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Barakallahu fiik. Wafikum barakallahu. Afan izin bertanya Ustaz. Kantor kami akan menyelenggarakan semacam sosialisasi kepada karyawan untuk mengikuti investasi tabungan emas. Nah, yang ingin kami tahu bagaimana hukumnya Ustaz mengikuti tabungan emas tersebut? Skemanya bagaimana, Pak? Ini belum sih Ustaz, belum diadakan Ustaz. Oh iya. Jadi kerjasama dengan Pegadaian Ustaz. Kerjasama dengan Pegadaian. Iya. Baik. Informasi ini yang insya Allah penting. Kemudian baik, Ustaz. Nanti detailnya belum ya, karena baru mau melakukan sosialisasi. Jadi Anda belum tahu ya? Belum tahu Ustaz. Baik. Jadi ini dari Pegadaian akan melakukan sosialisasi, kemudian karyawan mendapat semacam promo gitu Ustaz, untuk gratis pembukaan tabungan emas. Baik. Begitu Ustaz, mohon penjelasannya. Baik. Jazakumullah khairan. Wa jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami pahami dari program atau produk tabungan emas di Pegadaian ya, tabungan emas, bahwasanya produk ini itu lebih kepada tabungan uang. Sebenarnya ini tuh lebih kepada tabungan uang. Namun dikonversi ke harga emas. Tabungan uang, tapi dikonversi ke harga emas. Jadi hakikatnya itu tabungan uang. Tabungan uang, tapi dikonversi ke harga emas. Sehingga misalnya ya, Anda nabung senilai 500 ribu. Misalnya, nabung 500 ribu. Baik. Ini nanti akan dikonversi. Ini ekuivalen dengan berapa gram emas? Oh, sekarang harga emas sekitar 900-an. 500 ribu ekuivalen, anggaplah misalnya dengan 0,43 gram. Nggak sampai 1. Emas 0,43 kan nggak ada. Kepingan emas 0,43 ada nggak? Nggak ada. Nanti, kalau ada karyawan atau nasabah yang dia nabung misalnya 700 ribu. Oh ini ekuivalen dengan misalnya berapa? 0,85 gram. Kemudian ada nabung lagi 800 ribu. Jadi nominal uang yang distorkan dalam program tabungan emas itu tadi, nominal uangnya bebas, mau berapapun diterima. lalu diekivalenkan dengan emas. Oh, 800 ini ekivalen dengan 0,92 gram. Coba, mungkin enggak satu toko emas menyediakan emas dengan apa pecahan-pecahan seperti ini? Tergantung dari nilai uang. Kamu beli berapa? Oh, saya mau beli 800 ribu. Baik. Ini tak iriskan. Diiriskan. Ini dapat sekian. Ini Bapak beli berapa? 500. Oh, 500 dihitung. Oh, dapat 0,43. Ini tak iriskan 0,43. Silahkan. Nek getuk bisa. Kalau jual beli getuk atau kue, mungkin bisa diiriskan. Kalau emas, kepingan seperti ini, tidak ada. Tidak ada, tidak kita jumpai. Sehingga tidak mungkin apa orang melakukan transaksi tabungan emas, tapi dia bisa menerima dengan nominal bebas, itu tidak mungkin. Baik, yang mungkin adalah ketika apa dia membayar senilai dengan emas kepingan yang tersedia. Di sini tersedia berapa keping? Oh, ada aneka beberapa keping ya. Ada kepingan 1 gram, 2 gram, 5 gram. Berarti kalau nabung emas, bayarnya minimal 1 gram. Harga 1 gram berapa? 925. Maka Anda bayar 925. Dapat 1 keping kan? Sekarang disimpan di situ. Boleh kalau kayak gitu. Tapi dalam prakteknya tidak demikian. Itu lebih kepada tabungan uang, namun dikonversi ke emas. Nah, selanjutnya ini kan diakumulasi. Total berapa ini? Oh, total dapat ini berapa sekitar? Ada dua ini? Tiga? Sudah sampai ya? Baik, ada tiga misalnya. Oh, total Anda dapat 3, anggaplah XX gram. Sudah? Total yang sudah Anda setorkan, ini anggaplah dari satu nasabah ya. Kalau tadi contoh yang ilustrasi yang saya berikan kan dari beberapa nasabah. Anggap misalnya dari satu nasabah. Dia setor 500, 700, 800. Total yang Anda setorkan dapat 3, sekian gram. Ya. Misalnya dia dapat 3,24 gram misalnya. Oh, Anda dapat 3,24 gram. Keping ini tidak ada. Sudah? Terus manfaatnya apa? Dikonversi ke emas. Jika nanti harga emas naik, maka nilai uang yang dia titipkan, yang dia taruh di pegadaian ini akan ikut naik. Nah, sehingga dia mendapatkan keuntungan dari situ. Ini total berapa ini? 2 juta ya. 2 juta. Sudah? Total emas dia 3,24. Pada awal dia nabung, ini memang ekivalen 3,24. Harga emas naik. Harga emas naik. Sehingga misalnya per gram 1 gram misalnya jadi 1 juta. Baik. Sehingga nilai 3,24 itu sudah menjadi 3,24 juta. Terjadilah perubahan dari 2 juta dapat 3,24. Ya. Sudah? Terus keuntungan 1,24 ini duit siapa? Nah, disinilah yang bermasalah. Dia mendapatkan kelebihan padahal dia nggak pernah beli emas. Tapi kan itu sudah dikonversi ke emas. Fisik emasnya mana? Ya enggak ada. Enggak ada emas kepingan 0,8, 0,9, 0,4. Enggak ada. Adanya cuma 1 gram. Nah makanya itu. Karena kepingan emas enggak ada. Anda tidak beli emas. Kepingan emasnya harus. Karena itu praktek seperti ini jelas riba. Ya. Baik dari sisi riba fadl karena ada kelebihan. Atau riba nasiah karena fisik emas enggak ada. Menyerahkan uang, lalu dianggap sudah ada emasnya, padahal emasnya virtual. Wallahu a'lam. Silahkan. Silahkan Anda sudah terhubung. Ya. Nah. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, sebelumnya televisinya bisa di mute? Oh iya, iya, sudah. Ya. Silahkan. Ingin bertanya, misalkan seorang wanita, seorang istri, yang ketika sebelum kita menikah Ustaz, dia memiliki sejumlah utang. Punya utang? Apakah, iya punya utang, utang tersebut ada sebelum kita menikah Ustaz. Sebelum kita menikah dengannya. Kemudian setelah lama perjalanan pernikahan, dia baru kemudian menyampaikan bahwa dia memiliki sejumlah utang sekian. Apakah utang ini wajib bagi suami untuk melunasinya? Kemudian ya, apakah boleh Ustaz jika suaminya tersebut sudah punya kewajiban zakat, apakah boleh uang zakatnya tersebut dia bayarkan untuk utang istrinya tersebut Ustaz? Masyaallah. Iya, syukur Ustaz, jazakallahu khair. Barakallahu fikum Ustaz. Wa jazakumullahu khairan. Fikum barakallahu. Tayyib. Yang pertama, apakah suami berkewajiban untuk melunasi utang istri? Utang istri itu ada dua ya. Pertama, utang karena nafkahnya tidak dipenuhi suami. Yang kedua, utang di luar nafkah. Contoh utang karena nafkah misalnya, ada seorang istri yang dia nggak pernah dinafkahi oleh suaminya. Sementara dia butuh nafkah, makan, dan kebutuhan sehari-hari. Akhirnya dia utang. Utang senilai yang cukup untuk nafkahnya. Sampai beberapa bulan. Lalu suaminya tobat. Ya. Setelah ikut kajian, para asatidah ahlussunnah, suaminya tobat. Setelah tobat, dia kemudian balik lagi ke istrinya, lalu hidup rukun. Kemudian istrinya menyampaikan, saya kemarin utang sekian, sekian, sekian. Loh kamu utang kok gak izin saya? Kok gak pamit saya? Lah gimana mau izin? Mau nafkah yang wajib aja gak dikasih? Sehingga kalau minta, gak mungkin dikasih. Maka di posisi ini, suami wajib melunasi utang istrinya. Karena sebenarnya utang ini adalah utang disebabkan karena suami gak ngasih nafkah. Dan suami harus melunasi utang itu. Satu. Yang kedua, utang di luar nafkah. Ya, termasuk kasus yang tadi ditanyakan, istri sudah punya utang sebelum menikah. Atau wanita ini sudah punya utang sebelum menikah. Kemudian setelah menikah, dia baru ngomong. Di posisi ini jelas kita bisa pastikan ini utang di luar nafkah. Karena kan dia utang sebelum nikah. Sehingga di posisi ini suami tidak wajib untuk melunasinya. Maka itu menjadi tanggung jawab istri. Menjadi tanggung jawab pribadi istri. Wallahu a'lam. Nah, apakah boleh bagi suami yang ketika mengeluarkan zakat digunakan untuk nutupi utang ini? Wallahu a'lam, saya butuh belajar tentang ini. Tidak bisa saya sampaikan jawabannya sekarang. Nah, wallahu a'lam. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya jika kita dipinjami utang dari uang hasil korupsi dan kita mengetahui dari awal bahwa uang tersebut adalah uang hasil korupsi, apakah wajib dikembalikan atau boleh menggantinya dengan bentuk sumbangan? Baik, jika kita diutangi oleh orang lain dengan uang hasil korupsi itu sama dengan hasil kedzaliman. Hasil korupsi sama dengan hasil kedzaliman. Dan dulu kita pernah membahas itu ya, di buku Pasar Muslim dan Dunia Makelar. Ada keterangan dari Syekhul Islam, yang kita bahas di bab, coba, Anda bisa buka di bab tentang ini ya, Pasar Loak, halaman 138. Baik, Syekhul Islam pernah menyebutkan dalam Majmu' Fatawa, ini dikutip dari Majmu' Fatawa, al-amwalul maghsubah wal maghbudah bi'uqudin la tubahu bil qabdi in arafahul muslim ijtanabahu. Harta hasil rampasan atau didapatkan dengan akad yang tidak mubah, seperti hasil korupsi, hasil mencuri. In arafahul muslim, jika ada orang muslim yang tahu. Jika ada orang muslim yang tahu. Jadi si A melakukan itu, lalu kita tahu bahwasanya harta ini didapatkan oleh si A dari hasil itu. Ijtanabahu. Wajib untuk dia jauhi. Kemudian kata Syekhul Islam, lam yajusli, kalau saya mengetahui ada orang yang berkhianat terhadap amanah. Faman alimtu annahu saraqa malan aw khanahu fi amanatihi. Siapa yang saya ketahui dia itu maling atau dia mengkhianati amanah, lam yajusli an akhudahu minhu, maka tidak boleh bagiku untuk mengambilnya. Baik dengan cara la bitariqil hibah wala bitariqil muawadhah wala wafa'an an ujratin wala samana mabi'in wala wafa'an an qardin. Saya tidak boleh menerimanya apapun bentuk akadnya. Baik itu hibah atau jual beli. Misalnya saya menjual HP, dia bayar pakai uang hasil korupsi. Saya enggak boleh menerima. Atau wafa'an an ujroh. Atau saya ngajar anaknya, lalu orang itu bayarnya pakai uang hasil korupsi. Saya enggak boleh menerima uang jasa ini. Mohon maaf Pak, saya enggak mau menerima ini Pak. Saya tahu duit ini dari hasil korupsi. Jadi misalnya ya, Anda sedang ngajar les di rumah seorang pejabat. Nah, saat Anda ngajar les, kan tentu di dalam rumah itu, misalnya ada di ruang tamu, ada tamu, kemudian ditemui oleh pejabat ini, terus tamu itu ngasih amplop. Dan Anda lihat, si amplop dia. Anda punya kecurigaan, ini bukan jual beli tanah. Karena tadi obrolannya masalah tanda tangan. Pak, ini minta tanda tangan, Pak. Ngasih amplop. Anda lihat itu. Lalu setelah selesai les, Anda dibayar. Mas, ini untuk biaya les selama sepekan. Dan Anda lihat, duitnya diambil dari amplop tadi. Anda tidak boleh menerima. Mohon maaf Pak, yang seperti ini saya tidak mau menerima. Duh, kenapa? Ini uang hasil suap. Sehingga kita tidak boleh menerima ainul mal. Ya, bentuk harta itu. Kalau Bapak kasih dari harta yang lain, saya terima. Nah, kemudian dia ambilkan dari dompet istrinya misalnya. Silahkan dibawa. Jadi yang seperti ini aja nggak boleh, apalagi utang. Karena itu kalau Anda tahu ini uang hasil korupsi, lalu diutangkan, kita terlarang untuk menerimanya. Kenapa? Masuk dalam kategori sebagai penadah. Dan penadah ini termasuk di antara bentuk ta'awun alal ismi wal udwan. Tolong menolong dalam kegiatan maksiat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apabila orang yang berhutang meninggal dan masih punya hutang, apakah sama kondisinya si mayat di dalam kuburnya? Apabila hutangnya dilunasi dan dibebaskan oleh si penghutangnya? Baik, kalau orang sudah meninggal, lalu utangnya sudah dibebaskan oleh yang memberi utang. Ya. Maka sudah tidak ada lagi kewajiban yang harus ditunaikan oleh mayit maupun ahli waris. Karena itu, jika Anda membebaskan dan ahli waris tahu, ya, Bapak itu pernah utang kepada si A. Dan sampai Bapak meninggal belum dibayar. Sehingga ahli waris tahu, punya utang si A. Maka sebaiknya si A itu melaporkan ke ahli waris. Utang Bapak sudah saya bebaskan, enggak usah dibayar. Sebaiknya melaporkan, menyampaikan kepada ahli waris. Kenapa? Agar tidak menjadi beban pikiran bagi ahli waris. Tapi kalau ahli waris enggak tahu, enggak pernah ngerti. Sehingga Anda kadang ketemu dengan ahli waris di masjid, di kajian atau di tempat yang lain, mereka biasa-biasa saja, seperti nggak ada beban apapun, dan mereka nggak tahu. Maka Anda boleh rahasiakan sehingga jadi sedekah rahasia. Maka Anda ikrarkan utangnya Bapak ini sudah saya bebaskan dan tidak akan saya tagih dunia akhirat. Maka insya Allah kalau sudah bebas, sama sebagaimana sudah dilunasi, sehingga mayit akan menjadi dingin kulitnya. karena utangnya sudah dibebaskan. Wallahu a'lam. Baik. Silakan. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal, Bapak. Izin bertanya, Pak. Baik. Ini Bapak, belasan tahun yang lalu saya menjadi pedagang madu. Dan saya mengetahui bahwa madu tersebut tidak asli, Ustaz. Tidak asli? Iya. Saya juga membeli, Ustaz. Bapak tahu kalau itu tidak asli? Iya, Ustaz. Sebab harganya murah, Ustaz. Harganya murah? Iya. Jadi sekarang saya mau tobat dari dosa tersebut, bagaimana caranya, Pak Ustaz? Dan saya mengetahui ya barang yang saya jual tersebut hanya beberapa orang saja, Pak Ustaz. Selebihnya saya tidak ingat dengan siapa saya menjual madu tersebut. Baik. Coba ya. Yang ya, baik. Cukup, Bapak? Ya, cukup, Pak Ustaz. Ya, setelah wayon, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini berat ya. Berat memang. Orang kalau sudah berani bertobat dalam urusan harta, itu butuh perjuangan yang sebelumnya mungkin konflik pribadi, belum lagi konflik dengan keluarga, dan seterusnya. Baik, mumpung belum terlalu besar, dan alhamdulillah Bapak sudah menyadari kesalahan itu sebelum praktek perdagangan ini membesar. Jadi kalau Anda tahu madu itu adalah madu yang palsu, lalu Anda jual, palsu sama tidak asli sama enggak? Hah? Ya, maksud saya adalah madu yang dicampur dengan sesuatu yang lain, sehingga tidak murni, dikasih karamel misalnya. Lalu Anda jual. Dan ada beberapa konsumen yang Anda masih ingat. Maka, sebagai konsekuensinya, kalau Anda minta maaf dengan lapor ke konsumen, kemarin madu yang saya jual itu karamel loh, bukan madu. Atau itu kecampuran, bukan asli madu. Kalau Anda ngomong seperti itu konsumen, wah mungkin akan menimbulkan masalah yang besar. Terus gimana? Selagi konsumen tidak punya kasus kesehatan setelah dia mengkonsumsi madu itu, cukup Anda kembalikan uangnya aja. Sebagai ganti rugi, karena kemarin dia sudah membeli madu dengan harga tertentu, dan dia percaya kalau itu asli ternyata palsu, Anda kembalikan uangnya. Semoga ini bisa menggugurkan tanggung jawab Anda kepadanya. Lah terus bagaimana dengan yang lain yang kita tidak tahu? Anda bisa mengambil sebagian dari harta Anda, lalu disedekahkan kepada kaum muslimin yang membutuhkan, orang fakir yang membutuhkan, atau untuk kegiatan sosial keagamaan. Sebagaimana pesan Nabi SAW, ya ma'syarat tujar, wahai para pedagang, inna hadhi tijarah, sesungguhnya perdagangan seperti ini sering dicampuri dengan al-kadzib wal halif, sering dicampuri dengan kedustaan dan sumpah palsu. Fashubuha bisadaqah, karena itu iringi perdagangan kamu ini dengan sedekah. Sehingga semoga dengan sedekah yang kita keluarkan itu mengurangi beban dosa yang disebabkan karena kesalahan kita ketika kita bermuamalah. Baik. Ada kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga dengan sedekah ini Allah Ta'ala mengurangi beban dosa itu. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.